This is 猫岛 Zuber merupakan pesawat yang buruk sekaligus tidak bermanfaat. Selain tidak nyaman ketika terbang, juga bisa hancur tanpa peringatan ketika menerima tekanan udara yang tinggi. Tidak hanya itu, pesawat ini tidak mampu terbang ketika dimuati beberapa dus rokok saja. Waduh, parah nih. Di Jepang, koin 5 yen dan 50 yen mempunyai lubang di tengahnya. Dan zaman dahulu, lubang ini berfungsi untuk merangkaikan koin pada sebuah tali atau benang. Jadi, bawanya gampang. Mau tahu? Mau.